Kemudian di salah satu masjid kampung ketika sholat amin, aminnya, aminnya imam dengan makmum tidak berbarengan, tetapi aminnya berurutan. Ketika imam selesai mengucapkan amin, baru makmum mengucapkan amin. Bagaimana sholatnya sah atau tidak, dan baiknya harus bagaimana? Kalau bicara sahnya tetap sah, masya Allah. Karena itu bukan syarat sahnya sholat masalah amin, artinya berbarengan atau tidak berbarengan, sehingga sholat tetap sah, walhamdulillah. Masalahnya adalah mana yang lebih rajih dari pendapat para ulama tentang ta'min, tentang mengucapkan amin. Karena sebagian orang memakai hadis, atau sebagian ulama memakai hadis, idza ammanal iman, kalau iman sudah amin, maka aminlah kalian. Maka dianggap berurutan, iman, imam dulu amin, baru makmumnya amin, begitu. Tetapi yang lebih rajih wallahu alam adalah ketika disebutkan dalam hadis lain, idza wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Bahkan dalam riwayat ta'minal malaikah juga. Kalau mencocoki aminnya dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu taala alam, dari sini kita melihat yang rajih menurut kami wallahu alam adalah berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan imam. Nah.